Kau dengarkan burung-burung bernyanyi, pernahkah kau dengarkan dia yang ku dengar seluruh dunia? Ataukah memang aku tak tahu senandungmu? malam ini kau tak lagi sendiri. Tentang hidupmu, nikmatilah apa yang dapat di dunia. Walau dunia dipuji. Sindir.